Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syirulun, berita pagi edisi hari ini, Sabtu 1 September 2018, dibacakan oleh Rian dan rekan saya Ardiansyah. Ternyata Bribka Faisal tewas ditembak komplotan perompak setelah dikeroyok. KPK periksa Irwandi Yusuf sebagai tersangka. Deklarasi 2019 ganti presiden di Banda Aceh ditunda. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun Bribka Faisal, personil Reskrim Polres Aceh Utara yang ditemukan tewas di pantai kawasan Desa Bantayan, Senedun, Aceh Utara pada Minggu 25 Agustus lalu pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, ternyata ditembak 3 kali oleh komplotan perompak laut setelah dikeroyok dan dianiaya oleh 7 orang. Demikian disampaikan Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Miliardin dalam konferensi pers di Mapolres Aceh Utara Jumat sore kemarin. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. AKBP Ian Rizkian menjelaskan, Bribka Faisal ditembak dengan senjata api jenis revolver miliknya setelah dirampas oleh Mukhtar Midi, warga desa Pulau U, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara. Sedangkan senjata api AK-56 dirampas oleh Zulkifli alias Bota, warga desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, yang merupakan pimpinan komplotan perompak laut dan pelaku utama penganiayaan terhadap Bribka Faisal. Dari 7 tersangka yang terlibat pembunuhan dan pengeroyokan Bribka Faisal, polisi sudah berhasil menangkap 5. Tersangka Zulkifli sudah tewas ditembak petugas karena saat ditangkap melempar granat dan mencoba menarik senjata api revolver. Tersangka Samsul alias Mancu, warga desa Menasa Asan, Kecamatan Madan, Aceh Timur, juga tewas saat perawatan di RSUD Cut Mutia pada Selasa 28 Agustus lalu akibat luka parah. Selain 2 tewas, 3 tersangka telah ditahan yaitu Mukhtar Midi, M. Arif Munandar alias Arif, warga desa Sungai Pau, Kecamatan Langsa Barat, yang berperan mencekik korban, dan Darwin, warga desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, juga berperan memukul dan mencekik korban. Sedangkan 2 orang lainnya masih DPO adalah Adi dan Degam, keduanya warga Aceh Timur. Sementara itu, Syirulun, 3 tukang ojek yang sempat ditangkap polisi telah dibebaskan karena tidak bersalah. Kapolres Aceh Utara membantah terjadi penganiayaan terhadap ketiganya, karena saat ini mereka dalam kondisi sehat. Sudahlun, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus dugaan praktik suap dana otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018. Pemeriksaan berlangsung di gedung KPK Jakarta Jumat kemarin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Kuasa hukum Irwandi Sayuti Abu Bakar mengatakan, saat diperiksa Irwandi didampingi Sirra Prayuna yang juga kuasa hukumnya. Menurut Sayuti, selama pemeriksaan kemarin Irwandi dicecar dengan 18 pertanyaan, penyidik hanya mendalami laporan hasil kekayaan pejabat negara LHKPN dan harta yang dimiliki Irwandi serta hubungannya dengan tersangka lain. Irwandi Yusuf juga mengaku telah menyerahkan uang 39 juta rupiah ke rekening penitipan KPK. Hal itu dikatakan Irwandi di sela-sela menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK Jakarta Jumat kemarin. Irwandi mengaku sempat bingung siapa yang mentransfer uang itu ke rekening setelah penyelidik memperlihatkan riwayat transaksi di rekening itu. Tapi setelah bertemu Syaiful Bahri, pengusaha itu pun mengaku bahwa dialah yang mentransfer uang tersebut. Tapi bukan untuk Irwandi, dia hanya meminjam nomor rekening Irwandi, sedangkan uang tersebut dimaksudkan Syaiful untuk diberikan kepada temannya. Karena merasa bukan haknya, Irwandi kemudian menyerahkan uang tersebut saat diperiksa penyidik KPK. Sudahlun, acara deklarasi hashtag 2009 ganti presiden yang direncanakan digelar di pelataran Stadion Hadi Murtala, Banda Aceh pada Sabtu hari ini terpaksa ditunda. Kegiatan yang diprakarsai generasi muda PKS Aceh ini batal terlaksana lantaran tidak keluarnya rekomendasi dari pemerintah Kota Banda Aceh dan izin dari Polresta setempat. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Ketua Panitia Deklarasi Tengku Mustafa MY alias Abu Panglima dalam konferensi pers di 3-in-1 Cafe kemarin menyampaikan penyebab batalnya deklarasi 2019 ganti presiden salah satunya Polresta Banda Aceh tidak mengeluarkan izin atau surat tanda terima pemberitahuan lantaran tidak adanya rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Banda Aceh. Berdasarkan surat balasan dari DPMPTSP yang diterima pihaknya, Mustafa menyampaikan alasan dinas tidak mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan deklarasi 2019 ganti presiden. Pertimbangan dinas karena adanya persoalan dan kerawanan sosial pada beberapa daerah di Indonesia saat pelaksanaan deklarasi tagar 2019 ganti presiden. Karena tidak mengantongi surat rekomendasi dan izin, maka pihaknya pun memutuskan untuk menunda pelaksanaan deklarasi 2019 ganti presiden di Banda Aceh pada 30 September mendatang. Dipilih tanggal 30 September karena saat itu sudah masuk tahapan kampanye Capres dan Cawapres, sehingga tidak perlu lagi ada izin dari pihak terkait. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pria berinisial RI 25 tahun, nekat menusuk ayahnya Zulkifli 65 tahun, serta abangnya Samsul Bahri 35 tahun, dengan pecahan botol Kamis malam kemarin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ketiganya warga Muara Batu, Aceh Utara. Akibatnya Zulkifli dan Samsul Bahri mengalami luka parah. Belakangan terungkap jika RI seorang pemuda yang menderita keterbelakangan mental. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Kapolsek Muara Batu, Ibtu Bukhari Gamcut menjelaskan, kejadian berdarah ini berawal saat RI keluar dari kamarnya dan meminta foto. Namun keluarganya tidak mengetahui apa permintaan RI, akhirnya gagal memenuhinya. Kondisi inilah yang membuat RI mengamuk, dan awalnya dia memecahkan kaca jendela kamarnya, lalu mengambil botol sirup dan memecahkannya. Selanjutnya, ujung botol ditusuk ke ayahnya yang sedang duduk, hingga mengalami dua luka tusukan di punggung sebelah kiri dan lengan kanan. Melihat aksi RI, maka abang kandungnya berusaha melerai, tapi dia juga terkena tusukan di geraham sebelah kiri dan dada sebelah kiri. Tidak lama setelah kejadian itu, polisi mendapatkan laporan, sehingga langsung menuju lokasi. Lalu kedua korban dievakuasi ke rumah sakit, sedangkan RI sempat diamankan di Mapolsek. Namun pada Jumat sore kemarin, RI dikembalikan ke pihak keluarga karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya, pemuda itu menderita keterbelakangan mental. Kini RI telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Jutmutia untuk pengobatan lanjutan. Sudarlun, bus Harapan Indah BL7398AA yang dikemudikan oleh Ilyas Ibrahim, 45 tahun, warga Ulegle, Pidijaya, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Kampung Alu Bugeng, Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur, Jumat kemarin. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang tewas dan 8 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Dari Aceh Timur, Sen Hendri melaporkan. Kasat Lantas Polres Aceh Timur, Ibtu Ritian Handayani mengatakan, kejadian berawal saat itu bus Berharapan Indah melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan kecepatan yang cukup tinggi. Setibanya di Kampung Alu Bugeng, Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur, di jalan menikung ke kanan diduga sopir bus tidak bisa menguasai laju kendaraannya hingga hilang kendali. Akibatnya bus itu melebar ke kiri jalan dan terbalik ke persawahan warga. Berat dugaan, kecelakaan itu karena kelalaian sopir yang gagal menguasai laju kendaraan pada saat menikung. Akibat kecelakaan ini, satu orang tewas dan 8 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Korban yang meninggal dunia adalah Bukhari, warga Gampung Kedibago, Kecamatan Nurusalam, Aceh Timur. Korban tidak sadarkan diri akibat kecelakaan sehingga dievakuasi ke Puskesmas Perlak Timur. Lalu dirujuk ke RSUD Kota Langsa dan akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia. Dan Bukhari meninggal karena mengalami luka serius di kepala. Sudarlun, kereta api Cutmutia bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai seorang ibu rumah tangga di lintasan desa Gelumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat kemarin, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya pengendara atas nama Nur Fadilah, 45 tahun, warga setempat mengalami luka parah karena terseret sekitar 3 meter. Korban mengalami luka robek di bagian kepala, bagian belakang, dan 3 jarinya putus. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kapolsek Dewantara AKP Erpansyah menjelaskan, kala itu kereta api dengan masinis Deski Wiri Asta bergerak dari Krungmane menuju Krungguku dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Sampai di lokasi tepatnya di Lorong Tengku Yusuf, Dusun Bahrul Ulum, Desa Glumpang, Sulu Timur, melintas sebuah sepeda motor jenis Suzuki Shogun 125R BL5456ND. Sepeda motor yang dikendarai Nur Fadila tersebut meluncur dari arah selatan ke utara. Tak ayal, saat melintasi rel kereta api pun tiba sehingga menabrak sepeda motor tersebut. Alhasil pengendara sepeda motor jatuh dan sempat terseret sekitar 3 meter sehingga mengalami luka robek di kepala bagian belakang dan 3 jarinya ikut putus. Untuk sepeda motor sendiri, bagian depannya rusak parah. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 1 September 2018. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali share alone melalui situs www.serambifm.com dan Anda juga bisa follow Twitter @serambifm. Cedar alone, wassalam.